Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Pada materi yang sebelumnya telah kita bacakan dari kitab Kasbah Syubhat, al-muallif rahimahullah masih menyebutkan bantahan dari syubhat mereka orang-orang musyrikin yang menafikan untuk disamakan antara mereka dengan orang-orang musyrikin jahiliyah, dikatakan sebagai seorang yang musyrik disebabkan karena mereka melakukan sholat, puasa, haji dan yang semisalnya. Telah kita sebutkan beberapa bantahan dari syubhat ini, dan bantahan ini perlu untuk kemudian kita ketahui secara bersama, karena syubhat ini adalah syubhat yang sering kita dengarkan diucapkan oleh mereka orang-orang musyrikin. Nah, untuk membenarkan kesyirikan mereka, mereka menjadikan sholat mereka, puasa mereka dan amalan-amalan zahir yang mereka lakukan sebagai dalih bahwasanya mereka adalah sebagai seorang yang muslim, bukan sebagai seorang yang musyrik. Sehingga dengan gambaran syubhat ini nampak jelas bahwasanya orang-orang musyrikin zaman sekarang mereka berkeinginan untuk mengistilahkan seorang musyrik adalah orang-orang musyrik yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi amalannya sama, keyakinan-keyakinannya sama, mengingkari Al-Qur'an, mengingkari Rasul dan memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bantahan dari syubhat ini telah kita sebutkan beberapa kisah yang diangkat oleh muallif. Di antaranya adalah kisah Banu Hanifah, sebab musabab mereka diperangi oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena menjadikan Musailamah sebagai seorang nabi. Naam. Mereka diperangi dalam keadaan mereka masih mengumandangkan azan. Banu Hanifah diperangi oleh sahabat dalam keadaan mereka masih sholat, mengucapkan syahadat. Tapi penyebab mereka diperangi dan dikafirkan adalah karena mengangkat seorang manusia yaitu Musailamah itu sebagai nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kisah ini dijadikan bantahan yang selanjutnya yang diingatkan oleh muallif rahimahullah, apabila seseorang yang mengangkat seorang selainnya ke derajat tingkatan nabi saja dikafirkan dan diperangi serta dihalalkan darah serta hartanya, tidak bermanfaat syahadatnya dan sholatnya, maka apalagi seseorang yang mengangkat seorang makhluk sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan yang sangat logis dan membantah syubhat mereka orang-orang musyrikin. Kemudian kisah yang berikutnya adalah kisah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau membakar mereka orang-orang yang menuhankan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, menganggap Ali ini sebagai Tuhannya, sebagai Rabbnya. Nah, dalam keadaan mereka sholat, mereka belajar bersama para sahabat, mereka secara zahir menampakkan Islam. Namun dibakarnya mereka oleh Khalifah Ali adalah disebabkan karena kebatilan keyakinan yang tadi kita sebutkan. Kita bacakan khutnot penjelasan tahqiq dari Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terkait kisah dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hadza jawabun radi'. Dikatakan kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang dibakar oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan api hingga akhirnya adalah jawaban yang keempat. Faqad kana haula yad'una al-Islam. Mereka sebelumnya adalah orang-orang yang beranggapan mereka adalah sebagai umat Islam. Sehingga orang-orang yang dibakar oleh Khalifah Ali beranggapan mereka adalah termasuk dari kaum muslimin. Wa ta'allamu minas sahabah, bahkan mereka mempelajari ilmu di hadapan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempelajari ilmu di hadapan para sahabat Rasul, menampakkan Islam. Wa ma'a dzalika lam yamna'hum hadza minal hukmi bikufrihim. Bersamaan dengan itu tidaklah menghalangi mereka untuk dihukumi sebagai seorang yang kafir, disebabkan karena menuhankan Khalifah Ali radhiyallahu anhu yang beranggapan Ali itu sebagai Tuhannya. Nah, mengangkat derajat Khalifah Ali sederajat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau dari kisah Banu Hanifah, mengangkat seorang manusia sederajat dengan Nabi, dikafirkan, diperangi oleh sahabat. Nah, pada kisah Khalifah Ali, mereka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib disebabkan mengangkat beliau sebagai manusia sederajat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sama persis dengan orang-orang musyrikin yang mengangkat wali-wali mereka sederajat dengan Allah, ya kan? Menganggap bahwasanya orang-orang soleh yang mereka sembah bisa memberikan rizki kepada mereka, bisa memberikan manfaat kepada mereka, bisa menyembuhkan sakit anak dan istrinya. Nah, sehingga ketika mereka dalam kondisi genting, mintanya bukan kepada Allah, tapi minta kepada orang-orang soleh yang mereka yakini memiliki karomah, sama dengan karomah kemuliaan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini batil dan termasuk dari kesyirikan. Apakah dalam perkara rububiyah juga mengenai mereka, ataukah terlebih dalam perkara uluhiyah, sehingga mereka menyekutukan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah. Nah, meyakini pada orang-orang soleh yang mereka sembah memiliki beberapa dari kekhususan Allah dalam perkara rububiyah. Wa tahriquhum bin nari li'annahum qalu fi Ali bin Abi Thalib innahu ilah. Dan mereka dibakar dengan api disebabkan karena mereka mengatakan tentang Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau sebagai Tuhan mereka, sebagai Allah. Nah, jelmaan reinkarnasi dengan Allah Azza wa Jal. Nah, mislu ma yad'i haula biman yu'allihunahum kasyamsan wa ghairihi. Keyakinan ini subhanallah persis seperti yang diklaim, yang diaku oleh orang-orang ini, orang-orang musyrikin ini, yang mereka mengkultuskan semisal syamsan dan yang semisal mereka juga mengalami reinkarnasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pada sebagian kelompok-kelompok yang menuhankan dan menyembah wali-wali mereka, berkeyakinan atau memiliki keyakinan bahwasanya pada zat wali-wali mereka terjadi reinkarnasi dengan Allah yang dikenal dengan kaidah wihdatul wujud, ilhad. Meyakini wali mereka Allah, atau mengalami penjelmaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah, wihdatul wujud, menyatunya wujud makhluk dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini keyakinan yang kafir, bukan reinkarnasi afan, tapi wihdatul wujud itu menyatunya makhluk dengan Allah. Ini kufur, keyakinan ilhad. Seperti perkataan sebagian imam-imam mereka dalam syairnya menyebutkan, warabdu abdun wal abdu rabbun ya laita syi'ri manil mukallafu. Rabb itu hamba, hamba adalah Rabb. Duhai kalau demikian, siapakah yang terbebani menjalankan syariat? Sehingga dengan keyakinan wahdatul wujud ini, mereka meyakini bahwasanya imam-imam mereka atau syekh-syekh tarekat-tarekat mereka dibolehkan untuk melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Islam, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya seperti Allah. Naam. Sehingga mereka tidak terbebani syariat-syariat yang ada di dalam al-Islam. Ini jelas kekafiran. Termasuk dari keyakinan kelompok Syiah. Ar-Rafidhah itu meyakini keyakinan-keyakinan yang demikian ada pada syekh-syekh imam-imam mereka. Wal-iyadzubillah. Nah. Fakaifa ajma' as-sahabah radhiyallahu anhum 'ala qatl haula? Lihat bagaimana sepakatnya para sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum untuk memerangi mereka ini. Atadhununa anna sahabata radhiyallahu anhum yajma'una 'ala qatl man la yahillu qatluh? Apakah kamu menyangka mereka para sahabat Rasul sepakat untuk memerangi seseorang yang tidak halal untuk diperangi oleh mereka? Ini jelas persangkaan yang batil. Naam. Wa takfiru man laisa bikafir, atau kan kamu yakini mereka para sahabat Rasul telah mengkafirkan seorang yang bukan sebagai seorang yang kafir? Ini juga salah. Para sahabat mengkafirkan seorang yang benar-benar kafir. Membunuhnya mereka para sahabat Rasul atau memeranginya mereka, orang-orang yang diperangi oleh mereka adalah disebabkan karena kekafiran mereka. Naam. Zalika la yumkin, ini adalah perkara yang tidak mungkin. Am tadhununa anna al-i'tiqad fi Tajin wa amsalihi la yadhur wa al-i'tiqad fi Ali bin Abi Thalib yadhur? Ataukah kalian menyangka berkeyakinan pada seseorang yang semisal Taj itu tidak memberikan dampak negatif, sementara meyakini Ali bin Abi Thalib ini bisa membahayakan pelakunya? Ini jelas salah. Tidak ada perbedaan antara keyakinan seseorang pada Ali ataukah seseorang selain Khalifah Ali, selama dia meyakini pada makhluk memiliki sesuatu kekhususan dari uluhiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini hukumnya sama, dikatakan sebagai seorang yang kafir. Naam. Ini kisah yang keempat beliau bawakan sebagai jawaban atas syubhat mereka orang-orang musyrikin yang meyakini mereka bukan sebagai seorang yang musyrik, dengan dalih mereka menampakkan dan mengamalkan rukun-rukun Islam secara zahir. Nah, kita bacakan kisah yang kelima, kisah tentang Khalifah Ali dengan orang-orang yang dibakar oleh beliau. Ini ma'ruf. Nah, terjadi ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Awalnya kelompok tersebut lebih mendahulukan serta mengutamakan Ali di atas Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, beranggapan bahwasanya Ali lebih afdal dibandingkan Utsman. Sampai akhirnya semakin bertambah tingkatan kesesatan mereka hingga meyakini Ali itu sebagai nabi. Nah, meyakini bahwasanya Jibril melakukan khianat. Seharusnya risalah diberikan kepada Khalifah Ali, tapi diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus berkembang hingga akhirnya menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Peranggapan Ali adalah sebagai tuhan mereka. Wal iyad billah, wal iyad billah. Naam. dan keyakinan-keyakinan ini dimiliki oleh kelompok Syiah Ar-Rafidah dengan berbagai macam jenis-jenisnya dan sekte-sektenya. Wa yuqalu aydan, dan dikatakan pula kepada mereka, Banu Ubaidin Al-Qaddah. Banu Ubaid Al-Qaddah. Banu Ubaid ini termasuk dari kelompok Syiah Ar-Rafidah, nanti akan kita sebutkan kisahnya. Alladzina mallakul maghrib wa misr fi zamani Bani Al-Abbas, yang mereka berhasil menguasai daerah Maghrib hingga ke Mesir pada zaman Bani Al-Abbas. Kulluhum yashaduna alla ilaha illallah, mereka semuanya mempersaksikan kalimat la ilaha illallah, kata beliau rahimahullah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah tabaraka wa taala. Yad'una al-Islam, mereka meyakini diri mereka sebagai seorang yang muslim. Wa yusalluna al-jum'ata wal jama'ah, bahkan mereka melakukan salat Jumat dan melakukan salat jamaah, berarti sama dengan kaum muslimin. Falamma azharu mukhalifat asy-syari'ah fi asya' duna ma nahnu fihi, ketika mereka menampakkan sesuatu yang menyelisih syariat dalam beberapa perkara berbeda dengan syariat yang kita berada di atasnya, azma'al ulama 'ala kufrihim wa qitalihim, mereka para ulama di zaman tersebut sepakat bahwasanya Banu Ubaidil Qaddah adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir, pengikut-pengikut mereka kafir. Bahkan waqitalihim, mereka para ulama sepakat untuk memerangi Banu Ubaidil Qaddah dengan para pengikut-pengikutnya, disebabkan karena menyelisihi syariat yang kita kaum muslimin berada di atasnya dalam keadaan mereka masih sholat Jumat dan yang lainnya. Wa anna biladahum bilada harbin, bahkan mereka para ulama sepakat untuk kemudian berfatwa bahwasanya negara-negara yang dikuasai oleh Banu Ubaidil Qaddah adalah daerah-daerah jihad, daerah-daerah perang, sehingga kaum muslimin yang berada di sekitarnya dianjurkan untuk kemudian memerangi mereka, berjihad memerangi mereka. Nah, disebabkan waktu itu Banu Ubaidil Qaddah melebarkan kekuasaannya hingga Maghrib sampai ke Mesir, sehingga kaum muslimin dimotivasi untuk berjihad melawan kekuasaan Banu Ubaidil Qaddah. Wa ghazahumul muslimuna hatta stanfadhu ma bi aydihim min buldanil muslimin, mereka kaum muslimin ketika itu memerangi Banu Ubaidil Qaddah dan para pengikut-pengikut mereka hingga mereka berhasil merampas negara-negara kaum muslimin yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang tersebut. Nah, yang menjadi syahid adalah diperanginya Banu Ubaid Al-Qaddah. Dan beliau menyebutkan kejadian ini terjadi pada zaman kekuasaan Bani Al-Abbas. Pada zaman kekuasaan Banu Al-Abbas, di zaman tersebut sekian banyak huru-hara terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, di antaranya adalah munculnya kelompok Banu Ubaid Al-Qaddah. Banu Ubaid Al-Qaddah itu sendiri adalah satu kelompok dari pecahan kelompok Syiah Ar-Rafidah yang bersektekan Ismailiyah. Nah, karena kelompok Syiah itu ketika meninggal salah seorang di antara imam mereka, terjadi perselisihan siapa pewarisnya. Nah, sebagian mengkultuskan seorang imam mereka yang dikelahi dengan Ismail, sehingga kelompok ini dinisbatkan ke sekte Ismailiyah. Disebutkan bahwasanya mereka dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Ismail bin Muhammad bin Ja'far. Ismail bin Muhammad bin Ja'far. Karena inilah mereka dinamakan kelompok Syiah Ismailiyah. Naam. Dan disebutkan oleh mereka para ahli tahqiq bahwasanya Banu Ubaid Al-Qaddah itu sendiri sebetulnya adalah termasuk dari keturunan Majusi. Naam. Termasuk dari keturunan Majusi. Sehingga ketika mereka mengklaim bahwasanya diri mereka ini ada hubungan kekerabatan dengan Ali bin Abi Thalib adalah pengakuan yang salah dan tidak didasari dengan dalil. Nah, sehingga dari sisi penisbatan mereka sendiri dikritik oleh mereka para ahli tahqiq, karena yang benar bahwasanya Banu Ubaidil Qaddah ini kalau semisal merutut dari sisi nasabnya adalah berhubungan dengan seorang Majusi dari Persia. Nah, mereka memiliki beberapa keyakinan-keyakinan yang kafir. Di antaranya adalah keyakinan hululiyah pada imam-imam mereka. Bahwasanya para imam-imam mereka memiliki kemuliaan, di antaranya adalah mengalami penyatuan dengan Allah Tabaraka wa Taala, kaidah wahdatul wujud. Nah, ini beberapa di antara keyakinan-keyakinan mereka. Dan kelompok Qaramithah ini termasuk dari pecahan sekte Ismailiyah tersebut. Kelompok Qaramithah ini termasuk dari pecahan sekte Tariqah Ismailiyah, yakni dari Banu Ubaidil Qaddah. Nah, memiliki keyakinan yang sama pada imam-imam mereka. Kalau semisal kita melihat kelompok Qaramithah adalah kelompok yang menimbulkan bencana yang besar pada saat berdirinya kelompok ini di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau kita membaca sejarah yang ditulis oleh mereka para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah terkhusus, ketika beliau menyebutkan tragedi-tragedi kejadian pada zaman Banul Abbasiyah, kekhilafan Al-Abbasiyah, di samping munculnya kelompok Bani Ubaidil Qaddah, muncul pula dari pecahan mereka kelompok Qaramithah. Keyakinannya sama. Kelompok Qaramithah sendiri juga termasuk dari pecahan kelompok Syiah Ar-Rafidhah dan memiliki keyakinan pada pemimpin mereka adanya wahdatul wujud, sama seperti kelompok Syiah pada umumnya. Naam. Akan tetapi kelompok Qaramithah ini melakukan perkara yang diingkari oleh mereka para ulama. Naam. Mungkin bagi sebagian kita yang pernah membaca kisah mereka akan mengetahui bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang pernah menghancurkan Ka'bah. Ini kelompok Syiah Al-Qaramithah termasuk dari pecahan Banu Ubaidil Qaddah adalah kelompok yang pernah menghancurkan Ka'bah. Nah, tepatnya terjadi pada tahun 317 Hijriah atau tahun 930 Masehi. Nah, ketika itu kelompok Qaramithah ini dipimpin oleh salah seorang yang kafir bernama Abu Thahir. yang meyakini dirinya adalah Allah tabaraka wa ta'ala, sama seperti kelompok Syiah pada umumnya. Ketika itu Abu Thahir disebutkan pada tahun tersebut membawa pasukannya dengan jumlah yang besar menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Dalam keadaan ketika itu di kota Mekah sedang terjadi ibadah haji, sehingga para hujjat, orang-orang yang berhaji ketika itu sedang melakukan beberapa dari manasik-manasik haji mereka. Nah, ketika Abu Thahir bersama dengan pasukannya dari kelompok Qaramithah mendatangi kota Mekah, maka terjadilah yang terjadi. Mereka membunuh para jamaah-jamaah haji yang mereka temui di jalan-jalan hingga sampai ke Tanah Haram. Di sekitar Ka'bah mereka melakukan pembunuhan dengan jumlah yang demikian besar. Nah, dicatat oleh mereka para ahli sejarah. Dan disebutkan dalam sejarah mereka, mereka membunuh para jamaah haji ketika itu dan menguburnya di sumur Zamzam. Di sumur Zamzam, waliyadzabilah. Mereka juga merobek kiswah Ka'bah dan membagi-bagikannya ke para pengikut-pengikutnya serta membawa Hajar Aswad. Sehingga kalau semisal kita membaca kisah sejarah Hajar Aswad pernah hilang dicuri, yang mencurinya adalah pecahan dari kelompok Syiah Ar-Rafidah yang berhaluan Al-Qaramithah. Nah, pernah diambil Hajar Aswad dan dibawa ke negerinya. Dan disebutkan salah seorang di antara mereka ada yang berani memukul Hajar Aswad ketika itu sambil mengatakan, aina tayrul ababil, aina al-hijarah min sijil, di manakah burung ababil itu, di manakah hijarah min sijil. Mereka menantang azab Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah tabaraka wa ta'ala timpakan kepada Abraha wal iyadz billah. Nah, ini kelompok Qaramithah termasuk dari pecahan sekte tadi itu, Banu Ubaid Al-Qaddah, kelompok pecahan Syiah Ar-Rafidah. Disebutkan oleh Al-Habib Ibn Katsir dan rahimahullah setelah menyebutkan kejadian-kejadian mereka yang panjang, beliau menyebutkan sebab-musabab kenapa Ashabul Fil ketika berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah Allah binasakan mereka, sementara kelompok Qaramithah Allah biarkan. Nah, hingga akhirnya mereka berhasil melakukan kerusakan, pembunuhan, melanggar hukum-hukum Allah di Tanah Haram. Nah, bahkan sampai mencuri Hajar Aswad. Itu seluruhnya dibiarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan oleh Al-Habib Ibn Katsir rahimahullah, inna ashabal fil innama uqibu izharan li syarfi hadzal bait. Ashabul fil, mereka diazab oleh Allah dalam rangka untuk menampakkan di tengah-tengah manusia kemuliaan rumah Allah tabaraka wa ta'ala tersebut, sehingga manusia menghormati rumah Allah. Naam, memiliki pengagungan terhadap Al-Ka'bah, rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Walamma yuradu bihi min at-tashrif al-'azim bi irsal an-nabi al-karim min al-balad alladhi fihi al-baitul haram. Karena ketika itu Allah menginginkan untuk menambahkan kemuliaan yang besar dengan mengutus orang nabi yang mulia di negara yang terdapat di dalamnya rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Falamma aradu ihanata hadhihi al-buq'ah allati yuradu tashrifaha wa irsal ar-rasul minha ahlakahumullahu syari'an ajilan. Ketika ashabul fil berkeinginan untuk kemudian merendahkan negara atau tempat yang Allah hendak memuliakannya, dan Allah berkeinginan untuk mengutus seorang rasul di tempat tersebut, maka Allah azza wa jalla mengazab ashabul fil dengan segera dan diadablah mereka. Nah, kisahnya masyhur. Amma haula'il qaramithah, adapun kelompok qaramithah ini, innama fa'alu ma fa'alu ba'da taqriri syara'i'. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan di terhadap Al-Ka'bah setelah ditetapkannya syariat-syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Wa tamhidil qawa'id bi syarti muddatin wal Ka'bah. Dan setelah kokohnya kaedah-kaedah dengan kemuliaan, demikian pula kemuliaan Ka'bah itu nampak di tengah-tengah manusia. Syariat itu semakin mulia, terlihat kemuliaannya dan yang semisalnya. Kullu mu'min ya'lamu anna haula qad alhadu fil haram ilhadan balighan 'azima. Seluruh kaum mukminin mereka mengetahui bahwasanya kelompok Qaramithah telah melakukan perbuatan ilhad di tanah haram dengan perbuatan ilhad yang demikian besar, kekafiran, kezaliman yang demikian besar. Kaum muslimin tahu bahwasanya kelompok Qaramithah ini melakukan perbuatan pelanggaran yang demikian besar. Wa 'alima annahum min a'zamil mulhidin al-kafirin. Mereka kaum mukminin faham masing-masing mereka bahwasanya mereka kelompok Qaramithah adalah orang-orang yang paling besar kezalimannya dan paling jelas kafirnya. Naam. Karena terang-terangan menghancurkan Ka'bah, mencuri Hajar Aswad, merobek-robek kiswah Ka'bah, bahkan membunuh mereka orang-orang yang berhaji ketika itu, baik di jalan ataukah di sekitar pelataran Ka'bah. Naam. Wal'iyadzu billah. Sehingga disebabkan karena perkara-perkara inilah Allah tabaraka wa ta'ala memberikan imhal tangguh untuk memberikan azab mereka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha la yumli lidzalim hatta idza akhadzahu lam yufridhu. Sesungguhnya Allah memberikan tangguh pada seorang yang melakukan perbuatan kezaliman hingga ketika Allah azza wa jalla mengazabnya, maka orang tersebut tidak akan terlepas dari azab Allah azza wa jalla. Naam, ini di antara sebab yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsirin rahimahullahu taala. Al-muhim, syahid dari pembahasan yang tadi kita sebutkan, kelompok Banu Ubaidil Qaddah memiliki hubungan yang kuat dengan kelompok Qaramithah. Bahkan kelompok Qaramithah pecahan dari mereka, keyakinannya sama. Bahwasanya pada imam-imam mereka memiliki apa namanya karamah berupa wahdatul wujud, penjelmaan antara mereka dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Dan kelompok Banu Ubaidil Qaddah yang tadi kita sebutkan termasuk dari pecahan sekte Syiah Tariqah Ismailiyah adalah kelompok yang satu-satunya kelompok yang pertama kali mengadakan bid'ah adanya hari perayaan wafatnya syekh-syekh mereka dan lahirnya syekh-syekh mereka. Ini bid'ah mawalid, kelahiran syekh-syekh mereka, imam-imam mereka yang mengadakannya adalah Banu Ubaid Al-Qaddah dari sekte kelompok Ismailiyah pecahan Syiah Ar-Rafidah. Nah, sampai akhirnya mereka meyakini, menetapkan bahwasanya masing-masing orang itu ada hari perayaan lahirnya. Mereka terapkan pada imam-imam mereka, pada syekh-syekh mereka, hingga mereka merayakan hari kelahirannya Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, hingga hari kelahiran imam-imam mereka, sampai akhirnya mereka merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dengan secara ini kita mengetahui bid'ah maulud itu ternyata yang membuatnya adalah Banu Ubaid Al-Qaddah dari pecahan sekte Ismailiyah dari kelompok Syiah Ar-Rafidah yang meyakini pada imam-imam mereka adanya penjelmaan antara mereka dengan Allah tabaraka wa ta'ala, sama persis dengan kelompok Syiah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini sama. Dimulai dari atasnya hingga anak-anaknya, keyakinannya tidak berbeda jauh antara satu dengan yang lain. Naam. Al-muhim, mereka para ulama ketika mengetahui pada diri mereka adanya perkara-perkara yang menyelisih syariat Islam terkait dalam perkara keyakinan, dalam perkara amalan juga demikian, akhirnya mereka para ulama sepakat untuk kemudian memerangi kelompok tersebut. Bahkan disebutkan dalam beberapa sejarah mencatat bahwasanya Banu Ubaidil Qaddah berupaya untuk menanamkan keyakinan-keyakinan mereka pada setiap negara-negara yang mereka kuasai. Kalau semisal ada yang mengingkarinya, maka akan disiksa dan akan ditampakkan siksaan ini di hadapan mereka kaum muslimin, sehingga banyak yang ketakutan. Karena faktor-faktor inilah ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah, mereka para ulama menghasung kaum muslimin untuk memerangi Banu Ubaidil Qaddah, sehingga negara-negara yang sebelumnya dijajah oleh mereka berhasil dibersihkan. Kelompok ini berhasil diusir. Nah, ini sejarah ringkas tentang kelompok tersebut. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa yuqalu aydan Banu Ubaid Al-Qaddah. Hada jawabun khamis. Ini adalah jawaban yang kelima. Wa huwa ijma'ul ulama ala kufri Bani Ubaid Al-Qaddah, yaitu sepakatnya para ulama atas kafirnya Bani Ubaid Al-Qaddah. Mereka kelompok yang kafir dengan beberapa perkara-perkara yang tadi kita sebutkan. Malakul Maghrib wa Misr, mereka berhasil menguasai ketika itu daerah Maghrib hingga memanjang ke Mesir. Naam. Mungkin beberapa waktu yang sebelumnya pernah kita mengetahui ada dari pecahan kelompok mereka hingga saat ini membanggakan adanya Hajar Aswad yang ditaruh di sisi-sisi masjid-masjid mereka, ya kan? Dari kelompok Syiah. Ini di sana ada Hajar Aswad, ini pecahannya ada Hajar Aswad di sini. Nah, itu dari ulah kelompok Qaramithah yang pernah mencuri Hajar Aswad dan membawanya ke kampungnya. Nah, subhanallah. Memiliki catatan kelam yang demikian gelap ternyata kelompok Syiah tersebut. Wa kanu yashhaduna an la ilaha illallah. Secara zahir mereka mempersaksikan la ilaha illallah, mengucapkan syahadat. Wa anna Muhammadan Rasulullah, mereka juga meyakini Muhammad adalah utusan Allah tabaraka wa taala, menunjukkan, menampakkan secara zahir al-Islam. Yusalluna al-jum'ah, ketika datang salat Jumat, ketika datang waktu Jumat, mereka melakukan salat Jumat. Wal jama'at, bahkan mereka melakukan salat-salat tersebut secara berjamaah di masjid-masjid. Naam. Wa yad'una annahum muslimin, dalam keadaan mereka mengaku diri mereka adalah dari kaum muslimin. Lakin dzalika lam yamna'uhum min hukmil muslimin 'alaihim birriddah hina azharu mukhalifatal muslimin fi asya' duna tauhid. Akan tapi kaum muslimin ketika itu sepakat menghukumi mereka sebagai kelompok yang murtad tatkala menampakkan perkara-perkara yang menyelisih kaum muslimin dalam perkara, dalam beberapa hal selain dari tauhid, selain dari perkara tauhid. Nah, adanya wahdatul wujud yang tadi kita sebutkan, pada imam-imam mereka memiliki keyakinan demikian dan demikian, dan yang lainnya dan yang lainnya. Hatta qataluhum wastanfadhu ma biaidihim, hingga kaum muslimin berhasil memerangi mereka seluruhnya dan membersihkan kekuasaan-kekuasaan yang berada di tangan-tangan mereka. Nah, sehingga pada zaman kekhilafan Banul Abbas itu sekian banyak terjadi huru-hara yang demikian besar. Mungkin kalau semisal kita ingin melihat lebih lanjut tentang kisah-kisah tersebut, bisa kita baca kitab Bidayah wa Nihayah karya dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan para ulama-ulama yang lainnya. Nah, yang menjadi syai di sini adalah sepakatnya mereka para ulama tentang kafirnya Banu Ubaid Al-Qaddah dalam keadaan mereka masih sholat, masih mengumandangkan azan, masih mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masih bertauhid. Namun mereka memiliki penyimpangan dalam perkara akidah, penyimpangan dalam perkara syariat, sehingga diperangilah mereka oleh kaum muslimin. Dan sepakat para ulama bahwasanya mereka diperangi disebabkan karena telah murtad keluar dari al-Islam. Sehingga dengan ini terbantahkan syubhatnya mereka para kuburiyun yang beranggapan bahwasanya seorang yang musyrik diharuskan untuk kemudian pada dirinya memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin pada zaman Nabi SAW. Harus berkeyakinan Rasul itu bukan Nabi. Harus tidak mau sholat, harus tidak mau azan, harus membenci Rasul, memerangi Islam. Menganggap Al-Quran adalah sihir. Dan yang lainnya, dan yang lainnya. Ini ternyata praktek dari penerapan mereka para ulama, para sahabat berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin tersebut. Nah, dengan beberapa penjelasan-penjelasan kisah-kisah yang ditulis oleh beliau rahimahullah, dan kisah-kisah tersebut adalah kisah-kisah yang benar karena ditulis oleh mereka para ulama yang hidup pada zamannya tatkala menulis sejarah-sejarah tragedi-tragedi tersebut. Ini masih tercatat di kitab-kitab sejarah karya mereka para ulama. Tayyib, ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Ada pertanyaan, apakah diwajibkan bagi seorang untuk bermanis muka saat bertemu saudaranya? Bukankah ini hanya sunnah? Ya, jawabannya sunnah, bukan wajib. Nah, ini termasuk dari sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah." Nah, dan akan menjadi haram kalau semisal dia tidak bermanis muka disebabkan karena ada unsur hasad, ada unsur benci yang tidak disyariatkan di dalam Islam. Kalau mungkin sibuk atau enggak sempat dia bermanis muka, ini enggak wajib. Nah, tapi menjadi haram kalau semisal ada tendensi-tendensi pribadi dari perbuatannya tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bihasbi mri'in minasyarri ayahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan melakukan satu kejelekan di sisi Allah tabaraka wa taala ketika dia menganggap rendah saudaranya seorang muslim. Nah, menganggap rendah seorang muslim saja dikatakan kejelekan, apalagi sampai mewujudkannya dengan perbuatan. Nah, baik, ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.